بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر نفسي، أعوذ بك من شر الشيطان، أعوذ بك من شر ما صنعت. أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين. اللهم لا مانع لما أعطيت. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معطي لما منعته ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا رب العالمين ارزقنا علما نافعا، ارزقنا رزقا طيبا، ارزقنا علما نافعا طيبا مباركا فيه. اللهم بارك لنا في أمورنا، اللهم بارك لنا في علومنا، اللهم بارك لنا في أعمالنا، اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم علمنا ما ينفعنا من علوم الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما نافعا يا رب يا ربنا يا كريم يا مجيب الدعوات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معنى العبودية وتجريدها، pemaknaan terhadap عبودية dan pemurnian terhadapnya. Ibn Qayyim al-Jauziyah berkata وفي التحقيق، dan ketika dilihat secara detail mendalam bima'na qawlihi inni abduk، ada beberapa hal yang bisa kita petik dari sabda Rasulullah inni abduk. Ya. Setelah kemarin kita mempelajari juga ana inni abduk ibnu abdik ibnu amatik. Dan masih ada hal yang dipelajari dari inni abduk, yaitu mengklaim dan juga mengakui kehambaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sang raja. Inni 'abduk iltizamu 'ubudiyatihi min adh-dhul. Iltizamu 'ubudiyatihi min adh-dhulli wal khudu'i wal inabah. Itu yang pertama. Dalam kalimat inni 'abduk itu ada tuntutan untuk melaksanakan 'ubudiyah, yaitu dengan merasa hina. Adzul, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan wajibnya atas kita yang hidup ini kesalahan. Pasti ada kesalahan. Kemudian al-khudu', perendahan diri kita. Perendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasa hinanya kita dan merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal inabah, dan benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam lafal inabah di dalamnya ada kandungan makna tawakal dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya perasaan hina, perasaan lemah, perasaan menghambakan diri di hadapan Allah itu tidak akan ada kecuali Allah lah yang mengadakannya. Maka kita sertakan itu semua. Ketika kita ingin sesuatu yang maknawi hadir di kalbu kita, sesuatu yang indah dari penghambaan diri di hadapan Allah, maka mintalah itu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawabnya. Kemudian wantisalu amri sayyidihi. Sudah di sini tadi yang pertama. Imtisal atau iltizam ubudiyah, yaitu melaksanakan penghambaan diri. Penghambaan diri di situ berupa bahwasanya diri kita merasa dalil, khadi' dan munib. Dalil itu menghinakan, hina. Kemudian khadi' tunduk. Kemudian munib dan berserah diri, menyerahkan diri kepada Allah. Kita kadang-kadang kalau misalnya berjalan dan kita tidak tahu bagaimana arah kita, itu kita menyerahkan benar-benar kepada Allah. Ya. Kita misalnya dalam naik motor dengan kondisi yang sangat hujan deras dan kita berjalan menuju kebaikan, kita serahkan kepada Allah. Bahkan kadang-kadang benar-benar kita serahkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Kalaupun aku mati di jalan ini, serahkan kepada Allah. Nah, benar-benar di sini mewakilkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyandarkan kepadanya. Wa imtithalu, tadi yang pertama itu, yaitu melazimkan ubudiyah dalam diri kita. Ketika kita mengatakan Allahumma inni 'abduk, itu di dalamnya ada pelaziman terhadap diri kita sebagai 'abid. Dan di dalam yang kedua adalah imtithal amri sayyidihi. Ketika kita mengklaim bahwasanya kita adalah Abdullah, hamba Allah, maka konsekuensi kedua setelah kita melazimkan ubudi atas diri kita adalah imtithal amri sayyid, yaitu melaksanakan perintah as-sayyid Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi kedua dari bagian pertama yang disebutkan di sini. Siap melaksanakan perintahnya. Itu konsekuensi kedua. Konsekuensi ketiga, wajtinabu nahi. Dan ijtinab. Ijtinab itu menjauhi. So, di sini ijtinab menjauhi, tidak sekadar tidak melakukan, tapi menjauhi. Ketiga. Keempat, nah ini penting sekali, dawamul iftiqari ilallah wallaja'i ilallah. Dawam artinya apa? Terus menerus, serta merta, terus menerus tanpa berhenti. Dawam mudawamah al-iftiqor. Al-iftiqor adalah merasa butuh. Ya, iftiqor kan kita berarti merasa fakir, maka otomatis merasa butuh. Kepada siapa? Kepada Allah. Makanya kalau kamu minta, mintalah pada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wallaja'a ilaih. Dan juga laja itu seperti kita berjalan jauh capek kemudian menemukan pohon, kemudian kita terduduk di pohon. Nah, la malja'a illa la manja wala malja'a illa ilaih. Malja yaitu tempat bernaung. Maksudnya di sini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala ada tempat, bukan maksudnya. Allah Subhanahu wa taala adalah yang menaungi. Cari penaungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita iftikhar membutuhkan Allah. Dan membutuhkan Allah itu senantiasa, bukan kadang-kadang. Bukan pada momen-momen ketika kita terjepit saja. Tetapi di setiap keadaan, baik keadaan sedih maupun senang. Sebab kita keadaan senang, kita pun tetap membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah merealisasikan dan mengaplikasikan dawam al-iftiqar ilallah, itu kita akan merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala muraqib, yang senantiasa mengintai kita, senantiasa melihat kita. Ya, kalau kita misalnya memasang aplikasi al-iftiqar ilallah terus diaktifkan, maka kita akan merasa Allah Subhanahu wa taala selalu berada pada kita. Dalam kebaikan tentu saja. Selalu itu. Dalam waktu sedih ataupun waktu senang, itu kita akan merasa Allah Subhanahu wa taala pasti sama saya. Ya. Dan orang yang iftiqor ilallah itu dia akan tahu bahwasanya dia membutuhkan, dan dia adalah orang yang ciri khasnya adalah orang yang sabar. Makanya disebutkan innallaha ma'as sabirin. Karena orang-orang yang sabar itu dia orang yang menghadapkan diri pada Allah dengan adanya perasaan iftiqor, membutuhkan Allah. Dan ketika seseorang merasa membutuhkan Allah benar-benar, dia merasa kuat dengan menjalani hidup, tetapi dia merasa lemah di hadapan Allah. Dan Allah lah yang akan menguatkan dia untuk terus berjalan. Makanya selalu kita mudawamah dalam beriftiqor ilallah, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga al-laja, yaitu meminta naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'anati bih. Ini konsekuensi yang ke 1 2 3 4 5. Isti'anah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah meminta pertolongan, memohon bantuan hanya kepada Allah. Kemudian wa tawakkuli ilaih. Dan setelah kita meminta pertolongan kepada Allah, kita serahkan kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasannya orang yang bertawakal itu orang yang meminta kepada Allah. Kemudian kenapa isti'anah dan tawakal dipisahkan? Bukankah esensinya sama? Kita meminta kepada Allah, enggak dipisahkan. Kenapa? Karena isti'anah itu ada bab tersendiri, dan tawakal juga ada tambahannya, itu apa? Usaha. Makanya dipisahkan. Isti'anah bihi, meminta pertolongan, tidak sekadar isti'anah, tapi harus tawakal. Dengan syarat dari tawakal adalah usaha semampunya. Kalau misalnya sudah semampunya, tertutup pintu, sudah tidak bisa lagi, itu menunjukkan bantuan Allah semakin dekat. Kemudian konsekuensi yang ke berapa? 7. Wa'iyadil 'abdi bih. Dan meminta pemeliharaan. Waliyadhihi bih. Dan penaungan kepadanya. Ya. Di sini minta kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dijaga ketika apa? Ketika kita berusaha. Ya, ketika kita berusaha. Kalau misal lihat di sini urutannya. Pertama iltizam ubudiyah, merasa benar-benar dia beriktiraf menghambakan diri. Kemudian berusaha untuk melakukan perintah dan menjauhi larangan. Dan merasa butuh kepada Allah, meminta kepada Allah, kemudian usaha, kemudian meminta perlindungan dari Allah. Ngerti maksudnya di sini urutannya gitu ya. Pertama, benar-benar menghadap diri kepada Allah, tunduk. Kemudian apa? Melakukan apa yang diperintahkan, menjauhi larangannya. Dan dalam perjalanan itu harus selalu dibingkai dengan dawamul iftiqor. Merasa butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Selalu dawam, daiman, selalu. Nah, kemudian dalam kemerasaan itu orang akan tergerak untuk isti'anah. Meminta tolong kepada Allah, isti'anah, meminta pertolongan. Kemudian dalam permintaan pertolongan itu, orang yang benar-benar beristi'anah, maka dia akan mewariskan dalam dirinya sikap tawakkul. Dia benar-benar menyerahkan perkara kepada Allah, tapi dia juga tidak ingin hanya meminta, melainkan dia ingin usaha. Tawakkul. Dan dalam perjalanan usahanya itu, dia meminta apa? Perlindungan dari Allah. Itu. Jadi perjalanan hamba seperti itu. Selalu seperti itu. Dalam kesulitan minta sama Allah, tawakal, berjalan, dan minta perlindungan. Itulah benar-benar bingkai yang sempurna. Wa an la yata'allaqa qalbuhu bighairihi. Nah, begitu pula hati kolbu itu, kolbu hamba itu tidak terkait kepada selain Allah. Benar-benar pure, murni, mengikhlaskan keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada hamba yang membantu, dia tahu bahwasanya itu adalah salah satu wasilah yang Allah berikan, bukan karena zat hamba tersebut, tapi Allah lah yang menjadikan hamba tersebut tergerak untuk membantu. Jadi bagaimana sih bentuknya kita terkait kalbu kita kepada Allah dalam masa-masa seperti itu? Bahwasanya ketika ada bantuan sedikit apapun, kita mengingat bahwasanya bantuan itulah dari Allah sebenarnya. Itu yang dimaksud bergantung pada Allah kalbunya. Bukan justru orang yang sudah berdoa kemudian Allah tolong, kemudian dia lupa. Nah ini berarti dia tidak sempurna tawakalnya, dan tidak sempurna inabahnya, tidak sempurna isti'anahnya. Melainkan dia masih menganggap bahwasanya orang itu bisa melakukan, dan tidak mengingat siapa yang menjadikannya bisa melakukan seperti itu. Nah dia melakukan semua ini, yaitu dari khudu', tadallul, kemudian dan sebagainya, sampai akhirnya dia mengkaitkan kalbunya hanya kepada Allah, itu didasari tiga hal: mahabbah, khauf, dan roja. Sempurna ini kalimat: mahabbah, khauf, dan roja. Tiga itu yang tidak terpisahkan. Itu menjadi rukun dalam menjalani semua. Rukun disertai dengan tiga hal: kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, dan harapan. Gak terpisah. Kalau misalnya rasa cinta tidak ada, dia tidak akan takut kepada Allah. Kalau misalnya dia tidak ada harapan kepada Allah, itu artinya adalah dia sebenarnya tidak cinta kepada Allah. Ya. Kalau dia tidak takut kepada Allah, itu berarti bahwasanya dia tidak punya harapan apa-apa kepada Allah. Dan itu saling berkaitan semuanya. Jadi tiga dasar ini, cinta, roja, harapan, dan khauf, itulah yang akan membuat seluruh cabang ini menjadi kuat. Menjadi kuat. Ya. Kum, ya. Bangun. Kemudian wa fihi aidan. Dan yang kedua. Ini 'abdun min jami'il wujuh. Terkandung pula dalam kalam-kalam ini 'abd, itu kalimat ini 'abdun min jami'il wujuh. Kapanpun juga aku tetap hanya seorang hamba. Seorang hamba. Saghiran wa kabira. Baik saya itu kecil ataupun besar. Maksudnya sih kecil di sini umurnya. Baik saya masih sohir, kecil, little, atau sudah tua. Hayyan wa mayyita. Baik itu saya masih hidup ataupun saya sudah wafat. Kemudian muti'an wa 'asiya. Baik saya taat maupun bermaksiat, saya tetap hamba. Mu'afan wa mubtala. Baik saya ketika afiyah ataupun ketika saya sedang menghadapi bala. Birruhi wal qalb. Dengan segenap jiwa, dengan sepenuh jiwa maupun segenap hati. Wal lisani wal jawarih. Baik dengan lisan maupun anggota tubuh lainnya. Ruh jiwa kita. Ya. Yang mengisi semua jasad kita. Kemudian juga dengan qalb yang mengatur seluruh anggota tubuh, juga dengan lisan, juga dengan seluruh anggota tubuh. Semuanya itu adalah komposisi dari saya yang hanyalah seorang hamba. Semua itu komposisi saya yang hanyalah seorang hamba. Wa fihi aidha. Dan di dalamnya juga inna mali wa nafsi mulkun lah. Sungguhnya mal, harta, apa yang aku miliki, mal ini semua hal yang kita miliki, baik dari harta benda ataupun anggota tubuh, semuanya. Wa nafsi, jiwa, ruhku. Jadi di sini mal itu mencakup semua hal yang bersifat fisikal. Dan bahkan mal di sini bisa juga bermakna harta, bisa apa, ilmu, fisik, semua hal. Wa nafsi, dan jiwaku, ruhku, itu punya siapa? Punya Allah. Mulkun lillah. milik Allah yang mana ini adalah salah satu secuil kecil dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Fa innal 'abda wa ma yamliku li sayyidihi. Kenapa? Karena sesungguhnya seorang budak, seorang hamba, apa yang dia punya itu adalah milik tuannya, majikannya. Nah, sekarang apalah terlebih Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tanpa Allah menghendaki kita tidak ada. Ya. Dan bahkan asalnya kita adalah mayyitun asalnya. Kemudian fa ahyaakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita semua. Wa fihi aidha, dan di dalamnya juga takan umat. Innaka antal ladzi mananta 'alayya. Hanya engkaulah yang memberikan semua nikmat yang aku rasakan ini. Bikul lima ana fihi min ni'mah. Itu semua engkau yang berikan dari setiap apa nikmatan yang saya punya. Semuanya itu, semuanya. Itu engkau yang memberi. Dan karena engkaulah yang beri dan hamba tidak bisa apa-apa, maka hamba adalah hamba dan engkau adalah Rabb. Fadzalika kulluhu min in'amika 'ala 'abdika, dan itu semua adalah memang merupakan apa yang engkau berikan dari kenikmatan terhadap semua hambamu. Jadi dalam anam abduk itu juga ada i'tiraf, pengakuan bahwasanya kenikmatan yang kita punya itu bukan murni hasil dari kita saja, bukan murni hasil dari kita, tapi itu Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Hanya Allah yang menghendakinya, Allah yang memberinya. Kenikmatan apapun dari kita, baik kenikmatan tersebut yang kita syukuri atau yang kita kufuri, semuanya, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi aidha, dan di dalam ayat itu dan dalam kalimat inni 'abduk terkandung juga inni la atasarrafu fima khawwaltani min mali wa nafsi illa bi amrik. Sesungguhnya aku tidak dapat mempergunakan harta dan jiwaku yang merupakan anugerah dari engkau kecuali atas perintahmu. Kama la yatasarrafu al-'abdu illa bi idzni sayyidihi. Sebagaimana seorang hamba tidak dapat berbuat apa-apa kecuali dengan seizin tuannya. Maksudnya di sini masa perizinan. Sesungguhnya apa yang engkau berikan dari pukul dari kenikmatan itu sebenarnya aku tidak diizinkan untuk melakukan semau aku, semau hamba. Tetapi dengan adanya peraturan dari engkau ya Rabb. Ya. Wa inni la amliku li nafsi dharra wa la naf'a. Aku pun tidak kuasa dalam menolak mudarat dan memberikan manfaat untuk diri sendiri. Maka ketika kita makan untuk kesehatan diri kita, siapa yang memberikan afiat itu? Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, sesungguhnya di antara yang paling terbesar yang diberikan kepada kalian adalah afiat. Kesehatan. Kemudian dalam surat Tsumma latus'aluna yaumidzin 'anil na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanyakan di suatu hari nanti tentang na'im. Sebagian mufassir mengkhususkan na'im di sini adalah sehat. Ya. Jadi siapa yang berkuasa dari itu semua? Allah. Dan karena Allah lah yang memberikannya, maka Allah lah yang akan menanyakannya kelak. Kalau misalnya kita sendiri yang memberikan kesehatan, memberikan manfaat terhadap diri sendiri, maka kita yang menanyakan pada diri sendiri, gak perlu dipertanyakan Allah. Tapi ini Allah yang memberikannya, bukan murni kita. Semua dari nikmat kesehatan. Kesehatan itu mencakup fungsi-fungsi organ tubuh yang masih normal ataupun masih berfungsi walaupun tidak sebagaimana mestinya, tapi tetap kenikmatan daripada tidak sama sekali. Wala mautan wala hayatan wala nusyura. Juga tidak kuasa menolak kematian, tidak kuasa menolak kehidupan, dan tidak kuasa menolak kebangkitan kelak. Ya. Maka itu semua benar-benar kita tidak bisa menolak apa-apa. Yang Allah berikan tidak bisa kita tolak, dan yang Allah cegah tidak bisa kita ambil. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Itu pemaknaannya dalam. Ketika antum berharap sesuatu, katakan bahwasanya tidak ada hal yang engkau kehendaki untuk engkau beri, tidak ada yang bisa mencegahnya. Dan jika engkau hendak mencegah sesuatu, tidak ada yang dapat memberi. Maka ketika antum benar-benar dalam kolbu memaknai kalimat itu, akan hadir. Akan hadir perasaan benar-benar kita rendah dan tidak bisa apa-apa, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segalanya. Kemudian fa in sahha lahu syuhudu dzalik faqad qala inni 'abduka haqiqatan. Kalau misalnya semua konsekuensi ini, semua hal-hal ini benar-benar kita terapkan, itu baru kita mencapai hakikat ubudiyah sebenar-benar ubudiyah. Ya. Benar-benar sebenar-benar ubudiyah. Karena ini kalimat-kalimat yang ada di sini itu semua adalah ringkasan dari kewajiban kita dalam kehidupan. Ringkasannya itu semua. Ringkasan fikrah kita, pemetaan pikiran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua berada dalam kuasa Allah. Thumma qal nasiyati biyadik. Selanjutnya dalam doa di atas Rasulullah mengatakan nasiyati biyadik. Ubun-ubunku di tanganmu. Ini tidak usah ditakwil, tidak usah ditakwil. Secara zahir saja dan kaifiahnya wallahu a'lam. Ai antal mutasarrifu fiyya tusarrifuni kaifa tasha. Lastu anal mutasarrifa fi nafsi. Maksudnya engkaulah yang mengendalikan diriku sebagaimana yang engkau kehendaki. Di sini bagaimana mungkin seorang hamba bisa mengatur dirinya sendiri sedangkan seluruh dirinya berada di tangan Rabb-nya. Ubun-ubunnya berada di tangannya. Hatinya, kalbunya di antara dua jari dari jari-jarinya. Tetapi meskipun begitu, kita tidaklah orang, bukanlah orang yang berpemahaman Jabriyah. Kita adalah orang yang berpemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita masing-masing iradah, keinginan. Dan dengan keinginan itulah kita melakukan. Tetapi apa yang kita kehendaki itu semua di bawah kehendak Allah. Sehingga kita akan dihisab dengan adanya keinginan itu. Kita akan dihisab dengan adanya akal. Ya. Sedangkan orang yang majnun dan orang yang belum balig tidak dihisab karena itu. Itu beda. Jadi kita akan dipertanggungjawabkan karena iradah kita. Karena iradah kita. Nah. Karena iradah kita akan diminta pertanggungjawaban. Ya, akan dihisab dengannya. Meskipun tadi dikatakan Allah lah yang mengatur kita semua. Ya. Ubun-ubun kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan hidup dan matinya kita. Bahagianya kita dan celakanya kita. Akhiran kita mau kemana, itu semua Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Sehat dan sakitnya kita. Kapan kita akan selesai sehatnya? Kapan kita akan rampung sakitnya? Itu semua Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Semuanya di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tidak mempunyai kuasa apapun karena ia berada di dalam genggaman Rabb-nya. Maka jika seseorang hamba berpikir ketika dia melakukan suatu kemungkaran yang besar, apakah tidak berpikir bahwasanya jika Allah berkehendak menghancurkan bumi sekitarnya, dia pun maha mampu. Jika seseorang berada di samping laut kemudian bermaksiat dan maksiat besar, jika Allah menghendaki dia mati dan seketika itu saja bisa. Jika Allah menghendaki air laut kemudian menerpa ke semuanya, bisa. Jika Allah ingin memberikan pasukan burung-burung, langit dan seluruh binatang yang ada di sana juga bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur tiap-tiap dari gerakan yang ada di muka bumi ini. Ubun-ubunnya di tangan Allah yang maha kuasa dan maha memiliki. Ia selalu berada di kekuasaan dan kekuatannya. Bahkan lebih dari itu. Lebih dari itu, setiap partikel, setiap hal-hal yang bergerak di dalam tubuh kita, setiap aliran darah kita, denyut kita, dan apapun, bahkan pori-pori kita, seluruhnya adalah siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba telah menyadari bahwa ubun-ubunnya dan seluruh dirinya dan setiap hamba yang ada itu berada di tangan Allah semata, sebagaimana firman Allah tabarakalladzi biyadihil mulk, di tangannya lah kerajaan, al-mulk, kerajaan, kerajaan Allah, semuanya kerajaan Allah di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak perlu dibayangkan bagaimana, karena akal kita tidak bisa menjangkaunya, dan itu disebabkan Allah Subhanahu wa taala membatasi kemampuan akal kita, dan janganlah kita sombong dengan akal kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu itu maha mampu. Kenapa? Biyadihil mulk. Karena kerajaan ada di tangannya. Makanya semua Allah Subhanahu wa taala maha mampu tanpa kecuali. Jika ada hal kecil yang terjadi, maka itu karena Allah Subhanahu wa taala maha mampu. Jika ada hal besar yang terjadi, itu karena Allah Subhanahu wa taala maha mampu. Apabila seorang hamba menyadari hal-hal semacam ini sehingga dia bisa melakukan apa saja terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala maha mampu, bisa melakukan apa saja kepada manusia, kepada alam jin, kepada malaikat, kepada alam semesta. Niscaya ia manusia akan tidak akan takut terhadap sesama hamba. Tidak ada rasa takut kepadanya. Tidak ada rasa takut kepada syaitan. Tidak ada rasa takut kecuali kepada satu, Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan berharap kepada makhluk dengan harapan maksimal, tidak. Walaupun harapan yang biasa mungkin harapan manusiawi, tetapi bukanlah makhluk, atau tidak boleh seorang makhluk itu bergantung, makhluk hidup yang berakal, yang beriman, tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada makhluk. Melainkan ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan kesenangan, ingatlah dari siapa musibah itu, ingatlah dari siapa kesenangan itu, ingatlah mengapa sebab musibah itu terjadi, dan ingatlah bahwasannya kesenangan itu akan diminta pertanggungjawaban. Maka keseluruhan itu menjadikan hamba mengingat bahwasanya jika dia membutuhkan Allah, maka Allah akan memberikan jawaban. Namun jika dia membutuhkan manusia, manusia tidak belum tentu memberikan jawaban. Maka tidak akan berharap maksimal kepada makhluk. Sehingga bisa dibedakan antara seseorang yang kolbunya bergantung kepada makhluk dengan kolbunya bergantung kepada Allah. Dari apa? Dari kepada siapa pertama kali dia mencurahkan perasaannya. Kalau misalnya seseorang dalam keadaan teruji kemudian langsung menuju makhluk lain sebelum menuju Allah, maka ini menunjukkan kolbunya belum disandarkan kepada Allah. Namun jika seseorang dalam keadaan sesulit, meskipun kesulitan kecil, kemudian langsung melihat Allah, maka berarti dia kolbunya muta'alliq billah. Itu yang disebut al-iftiqar ilallah, dawamul iftiqar ilallah. Selalu, selalu di setiap saat merasa butuh kepada Allah di masa senang ataupun masa sedih. Dan jika seseorang hamba memahami hakikat Rabbnya dan memahami kerendahan dirinya dan memahami bahwasanya alam semesta ini ada khaliknya, yang dia adalah maliknya dan dia adalah mudabbirnya, yaitu bahwasanya alam semesta semua ini ada penciptanya, yang mana penciptanya itu adalah pemilik semuanya, yang mana pencipta dan pemilik semuanya ini adalah pengatur semuanya, maka dia tidak akan memperlakukan hamba dan makhluk seperti perlakuan para raja. Dan dia akan memperlakukan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seorang hamba beriman memperlakukan Rabb yang Maha Esa, Rabbul Alamin. Tetapi kalau misalnya seseorang hamba dia bergantung kepada makhluk, maka dia akan tertipu oleh perasaan ketergantungan dengan makhluk, seolah-olah makhluk sehebat-hebat itu atau apapun makhluk, seolah makhluk memberikan semua solusi. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala solusi, yang akan menjawab setiap permasalahan. Karena di surat Al-Fatihah kita selalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta pada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan dan minta jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus adalah kunci dari segala keterbelokan. Maksudnya, penyembuh segala keterbelokan itu jalan yang lurus, yang mana jalan yang lurus adalah di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Siapa saja yang mendapati dirinya seperti ini, yaitu mendapati dirinya benar-benar dia iftikhar kepada Allah, mendapati dirinya benar-benar dia mengilmui tentang hakikat alam semesta ini yang hanyalah makhluk, dan tentang hakikat Rabbul Alamin yang dia adalah Rabb semesta alam, benar-benar dalam sanubarinya dia menghayati itu semua, maka dia akan merasakan adanya dawam al-iftiqar ilallah. Maka rasa butuh orang itu kepada Rabbnya menjadi sifat yang sudah terabadikan, terpatenkan, tercap, terpatri dalam kalbunya. Sekarang mari kita introspeksi diri sendiri. Apa yang kita butuhkan sekarang? Dan sudahkah kita meminta kepada Allah untuk menunaikan kebutuhan itu? Atau kita ternyata belum? Dan kalaupun sudah, ternyata kita belum maksimal meminta. Karena meminta kepada Allah, semakin seseorang meminta kepada Allah, semakin suka Allah padanya. Ud'uni astajib lakum, ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, doa kepada Allah. Maka Allah pasti akan menjawabnya. Bahkan jika seseorang tidak berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memurkainya. Itu menunjukkan doa itu adalah mukhul ibadah. Walaupun hadis ini hadis dhaif. Hadis doa mukhul ibadah itu dhaif. Doa adalah otaknya ibadah. Yaitu apa? Kalau misalnya dalam tulang itu ada di dalamnya sumsumnya ibadah. Doa itu benar-benar dari setiap ibadah itu kita membutuhkan doa. Kita beribadah, kita membutuhkan niat. Ketika kita berniat itu sebenarnya adalah doa. Ya, itu sebenarnya doa. Doa untuk apa? Supaya diganjari pahala, ya Allah berikanlah pahala karena aku telah hamba telah ikhlas kepada-Mu. Seluruh ibadah kita itu basicnya doa. Makanya ibadah yang teragung itu sholat. Kenapa? Sholat secara bahasa ya doa. Dan di dalam sholat isinya hanyalah doa semua. Doa kepada Allah. Zikir dan doa. Dari awal Allahu Akbar itu doa memanggil Allah Subhanahu wa taala, menyeru pada Allah. Kemudian doa tahiyat, doa istiftah atau iftitah, doa. Kemudian berta'awudz sebelum baca bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, doa. Bismillahirrahmanirrahim, doa. Membaca Al-Quran, doa. Zikir. Yang di dalam Al-Fatihah itu juga terdapat doa. Kemudian ketika bilang Allahu Akbar, doa. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, doa. Oh, sami'allahu liman hamidah, doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengar orang-orang yang memujinya. Kemudian Allahu Akbar, doa. Subhana rabbiyal ala, doa. Dan seterusnya sampai akhir itu semua doa. Makanya doa disebut sebagai inti dari semua ibadah. Ya. Oleh karena itu, mizan seseorang yang sering beribadah itu harusnya dia sering berdoa kepada Allah. Ya. Banyak orang sering beribadah, banyak ibadahnya, tapi ternyata jarang berdoa. Kalau berdoa dia riya, itu menunjukkan ibadahnya enggak benar. Tapi orang yang banyak ibadahnya itu berarti dia akan banyak berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena ketika dia menundukkan diri di hadapan Allah, dia akan merasakan adanya kebutuhan maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perasaan itulah yang menyebabkan dia sering mengangkat tangannya di hadapan Allah dan sering merendahkan kalbunya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila menyaksikan sesama, maka ia tidak akan membutuhkan mereka. Maksudnya tidak membutuhkan mereka terlebih dahulu, melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai menggantungkan harapan dan permintaan kepada mereka. Sekarang di antara kita mungkin ada yang benar-benar ingin mendapat jodoh misalnya. Lama sekali penungguan ini. Doa. Doa benar-benar. Minta kepada Allah dan jangan bergantung dicarikan kepada manusia. Karena manusia bisa aja mencarikan, bisa. Tapi bisa saja yang dicarikan itu adalah orang yang sebenarnya tidak Allah kehendaki bagi kita untuk menjadi jodoh kita. Tetapi sebelum kita meminta orang untuk mencarikan, minta sama Allah. biar Allah yang mengatur. Kenapa? Karena nasiah semua makhluk, nasiah semua makhluk biadillah, semua makhluk dalam genggaman Allah. Pilihan-pilihan Allah itulah yang terbaik, meskipun kadang buruk di depan kita, tapi terbaik ya. Minta kepada Allah. Jika ada diantaranya orang tua yang belum Allah beri hidayah, minta kepada Allah. Jika ada diantara kita yang ternyata fakir, maka ketahuilah bahwasanya kefakiran kita itu masih lebih ringan timbangannya dibandingkan kefakiran kita di hadapan Allah. Maka dahulukan kefakiran kita di hadapan Allah sebelum kefakiran kita terhadap dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala, jika Dia menghendaki, maka seluruh rizki yang Allah kehendaki itu bisa datang kepada kita dalam sekejap pun bisa. Karena yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki siapapun yang Allah kehendaki, terserah Allah. Dan jangan merasa ketidakadilan dari Allah bahwasanya ini dapat, itu tidak dapat. Justru itulah yang menunjukkan kemahaadilan Allah. Karena ketidaksempurnaan manusia adalah kesempurnaan penciptaan dari Allah. Dan perbedaan dari pembagian rizki secara zahir itu menunjukkan keadilan Allah. Karena ada rizki yang zahir, ada rizki yang batin, ada rizki ma'nawi, ada rizki ukhrawi, ada rizki duniawi dan seterusnya. Banyak hal-hal itu. Ya, mana mungkin di satu sisi orang mendapatkan ilmu tapi tidak didapatkan as-sawab, kebenaran. As-sawab itu kebenaran. Ada orang punya ilmu, Allah beri rizki ilmu benar, tetapi urusan benarnya, sawabnya terhadap ilmu itu tidak dapat. Ada orang yang memang Allah berikan hidayah benar-benar menuju sunnah misalnya, tapi dia sedikit ilmunya. Itu masing-masing ada timbangannya dari Allah, dan semua diserahkan kepada Allah. Namun tetap saja orang-orang itu tentu akan dihisab dengannya. Karena apa? Adanya irodah dalam qalbu. Dia mau apa enggak? Mau apa enggak menuju kebenaran itu dia. Dan ketika mau, dia akan membaca ihdinash shiratal mustaqim. Jangan hanya sekedar doa. Berjalan atau enggak? Tawakal atau enggak? Isti'anah, meminta doa, berdoa. Tapi harus berjalan. Ya. Jadi hal-hal semacam perjodohan, kekayaan, atau orang tua yang belum Allah berikan rezeki hidayah, belum Allah berikan kenikmatan, itu semua minta pertama lagi pada Allah. Ustadz yang besar dan masyhur pun belum tentu bisa menjadi pintu hidayah baginya. Belum tentu. Ustadz terbaik, ilmu terbanyak, pintar fatwa dan seterusnya didatangkan ke orang tua kita, belum tentu bisa menjadi pengantar hidayah. Sehingga siapa yang mengatur itu semua? Allah. Sehingga minta kepada Allah. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberi daya itu dari hal yang sepele dan kecil. Bisa jadi dari kutai kecil. Bisa dari hanya sebatas sunggingan senyum kecil, bisa dari situ dapat hidayah. Bisa. Jadi semua itu ada yang diatur. Kita enggak bisa memprediksikan kemudian meyakini bahwasanya wah ini udah gampang, usaha ini datang insyaallah semua dapat hidayah. Enggak. Dalam hal apapun. Dengan demikian, teguhlah tauhid kita, rasa tawakal kita, dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap inilah yang ditunjukkan oleh Nabi Hud kepada kaum yang dahulu sebagaimana firman-Nya, "Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha." Inna rabbi ala siratin mustaqim. Sungguhnya hamba bertawakal kepada Allah, yang mana Allah adalah Rabb hamba dan Rabb kalian semua, wahai kaum. Ma min dabah, tidak ada satupun dari makhluk bergerak, bernyawa, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya, dialah yang menguasainya. Ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Semua binatang Allah beri rizki. Manusia Allah beri rizki. Binatang yang kita tahu tidak punya rasa tawakal, maksudnya bukan tidak punya keilmuan seperti kita, itu Allah beri rizki. Maka kalau misalnya kita punya ilmu, punya amal dan sebagainya, ketika misalnya kita minta sama Allah, mengapa Allah tidak menjawab? Enggak mungkin Allah tidak jawab. Allah jawab. Karena apa? Ada rasa iftiqar ilallah, benar-benar iltija ilallah, meminta perlindungan, meminta naungan, meminta jawaban dari Allah, itu akan diberi. Itu orang-orang kafir ketika mereka berada di lautan, meminta langsung keterpaksaan mereka meminta kepada Allah, sikap tauhid mereka muncul, Allah beri. Maka apalah kita, lebih-lebih kita yang kita alhamdulillah tiap hari sholat, kita tiap hari zikir, tiap hari begini begitu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan lebih memberikan kita dibandingkan memberikan mereka, selama kita benar-benar meminta dan merasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang merasa butuh dan mengakui akan kemerasa butuhannya, itu dia akan menghilangkan sekat-sekat kesombongan dalam dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan berarti ketika kita tidak mengharapkan bantuan orang, bukan berarti itu berarti kita sombong, bukan. Itu justru menunjukkan ketawaduan kita terhadap tangan orang. Karena barang siapa yang semakin dia tidak merasa fakir dengan tangan orang, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengkayakan hatinya. Kayanya hati adalah iftiqor ilallah, miskinnya hati adalah kesombongan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mau pilih yang mana? Dia mau pilih dianggap sombong oleh manusia, atau dia mau pilih dianggap sombong oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka pilihlah dianggap mutawadhi' di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun dicerca manusia. Karena suatu ketika, suatu saat, manusia pun bisa diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyukai kita. Bisa, bukan tidak mungkin. Bukankah Nabi Muhammad SAW dulu banyak yang membencinya, kemudian lihat apa sekarang balasan dari Allah? Bukankah misalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab banyak penentangnya, sekarang apa balasan dari Allah? Bukankah para anbiya sekarang mana balasannya dari Allah? Para wali, para salaf, para ahli hadis mencari hadis, bagaimana mereka tersiksa dengan mencari ilmu demi umat setelahnya, maka apa balasannya? Nah, itu semua ada balasannya. Ketiga, keadilan yang maha sempurna. Kemudian dalam lanjutan doanya, Rasulullah mengatakan, adlun fiyya hukmu, madin fiyya qada'u. Gimana? Gak di kitab, di kitab terjemahannya. Madin fiyya hukmu, adlun fiyya qada'u. Ya, adlun fiyya hukmu, hukummu berlaku atas hukum kauniyah ataupun hukum syar'i. Hukum kauniyah apapun yang berlaku, orang yang sabar akan menang, itu hukum kauniyah. Ya, orang yang sombong akan direndahkan, itu hukum kauniyah. Sudah pasti di society, di masyarakat kita seperti itu. Kemudian di sini kebalik di sini. Adlun fiyya qada'u. Ini ada keterbalikan di sini. Dan takdirmu adil bagiku. Adlun fi yaqadok. Di sini berarti ada kesalahan. Takdirmu adil bagiku, dalam kitab Fawaidul Fawaidnya ada kesalahan sedikit. Qadok engkau, takdir engkau itu adil, adil bagiku. Walaupun awalnya buruk, walaupun akhirnya buruk. Wa asa antakrohu syai'a wa huwa syar, wa huwa khairul lakum. Dan bisa saja kalian itu membenci sesuatu. Ini ayat tentang perang. Hakikatnya asalnya orang-orang itu tabiatnya tidak suka perang, membenci perang. Tetapi peperangan disyaratkan oleh Allah, jihad. Mungkin saja kalian membenci sesuatu, tetapi ternyata dia kebaikan bagi kalian. Sekarang musibah yang terjadi bagi kita, apapun itu, kita membencinya. Tapi jangan sampai kita membenci takdirnya. Kita membenci keterjadiannya, kenapa begini Allah. Tapi kita jangan sampai kita membenci. Pertama, jangan mempertanyakan kenapa Allah menurunkan ini. Tapi tanyakan kepada diri kita. Famin nafsik, dari diri kita. Tanyakan itu. Dan jangan juga kita membenci membenci takdirnya itu. Tapi katakan, malin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk. Adil. ridho kita dengan itu, atau sebenarnya syukur kita dengan itu, atau minimal sabar dengan itu tanpa su'udzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini madhin fiha hukmuk dan 'adlun fiha qadruk mengandung dua hal asasi. Pertama adalah pemberlakuan madha'u hukmihi fi 'abdihi, pemberlakuan hukum Allah terhadap hambanya. Kedua, pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala akan keadilan, 'adlun fiha qadruk, serta bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik tunggal kekuasaan dan segala pujian. Dua hal ini pula lah yang tersirat dalam perkataan Nabi Allah Hud dalam pada penggalan ini, "Ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha." Tidak ada satu makhluk pun yang bergerak di muka bumi ini, ya, yang bernyawa, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya, yang mengaturnya. Dan perkataan beliau, "Inna rabbi 'ala siratin mustaqim." Sesungguhnya Rabbku di jalan yang lurus. Maksud ayat itu ialah di samping Allah Subhanahu wa taala raja yang berkuasa mengatur hamba-hambanya, dia juga berada di atas jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus dimaksud adalah keadilan yang diberlakukan kepada seluruh hamba. Tidak ada yang namanya Allah tidak adil. Kalau misalnya Allah tidak adil, berarti Allah zalim. Dan Allah Subhanahu wa taala menafikan kezaliman dari dirinya. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Allah Subhanahu wa tidak menginginkan kezaliman terhadap alam semesta, enggak. Juga wa ma Allahu bidzallamin lil 'abid. Dan Allah Subhanahu wa tidak zalam, bukan yang menzalimi terhadap hamba. Maka jangan sampai ketika ada takdir qadar yang syar, yang buruk, kita katakan ini adalah kezaliman dari Allah. Justru itu ungkapan kufur bisa jadi. Jangan sampai kita mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum, bisa saja kita membenci sesuatu dan itu baik bagi kita. Ada seseorang yang Allah takdirkan tidak mendapatkan sampai sekarang jodoh misalnya, dan dia tak suka seperti itu, dan dia tidak suka dengan keadaannya dan kesendirian, tapi ternyata keadaan memang seperti itu, dan dia kemudian husnuzan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu apa yang terjadi? Allah pun menjawabnya dengan jawaban yang berhikmah. Mungkin kemudian dia dipertemukan dengan jodoh yang selayaknya baginya, yang terbaik bagi dia, atau dia diberi rezeki yang lebih dan tidak dia sangka, atau dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membaca Quran. Banyak hal-hal yang tidak kita ketahui hikmahnya, yang sekarang kita membenci keberadaan hal tersebut dan kita tidak membenci takdirnya. Tapi nanti jawabannya kelak akan ada. Kesabaran terhadap musibah yang sekarang akan ada jawabannya. Kenapa? Karena kemenangan itu dilalui dengan kesabaran. Tidak mungkin kemenangan dilalui dengan ketergesaan. Maka banyak orang yang tergesa dalam berdoa, mereka mengatakan, "Ya Allah, kenapa enggak dijawab-jawab ini tergesa?" Walaupun lama dia berdoa, "Kenapa ya Allah enggak dijawab-jawab? Kenapa enggak dijawab-jawab?" Atau bilang, "Saya udah lama berdoa, saya enggak dijawab-jawab." Itu tergesa-gesa walaupun udah lama. Itu tetap tergesa-gesa. Kenapa? Karena dia tidak berpikir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki takdir, dan dia tidak berpikir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Berhikmah bahwasanya kelak akan ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Jawaban terbaik yang tidak ada manusia dan makhluk pun yang bisa menjawab seperti itu. Tidak ada manusia yang bisa merealisasikan jawaban seperti itu. Maka semua yang kita punya dari musibah, kemiskinan, kekurangan harta, kehilangan nyawa, kemudian kurang jodoh, tidak belum ada jodoh, kemudian ujian anak yang bengal, ujian anak yang bandel, ujian yang sakit, orang tua yang sakit dan seterusnya, semua itu kelak akan ada jawabannya. Dan jawaban terakhir itu ada ketika kita sudah wafat. Itu jawaban terakhirnya. Itu ada jawaban yang merupakan khulasah, yaitu apa? Ikhtisar, atau itu jawaban keringkasan dari seluruh yang kita lakukan di sini. Itu jawabannya nanti. Imma surga, imma neraka. Itu jawabannya. Kalau jawaban di dunia itu banyak rumit-rumit, tapi jawaban di surga itu imma surga, imma neraka. Jawaban di akhirat. Nah sekarang maka kita mau yang kemana? Gak ada pilihan di antara surga neraka. Imma surga, imma neraka. Kalau mau surga, sabar. Mau lebih tinggi maqamnya, syukur atau ridho. Mau lebih tinggi maqamnya, bersyukur. Itu manhaj di depan musibah dan kekurangan dan segala hal yang takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala, itu manhajnya. Baik. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berada di atas jalan yang lurus, maha adil dalam ucapan dan perbuatannya, dan dalam ucapan dan perbuatannya, dalam qada dan qadarnya, dalam perintah dan larangannya, dan dalam pahala dan hukumannya. Semua itu adil, semua itu adil. Semua yang dia firmankan adalah sahih, benar. Semua ketentuannya adalah adil. Semua perintahnya adalah maslahat. Meskipun kadang zahirnya mafsadat. Diperintahkan faqta'u aydiyahuma, untuk mencuri, potong tangannya. Itu mafsadat secara zahir. Tetapi maslahat kemudian itu akan ada. Kembali wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya. Semua perintah Allah itu bermaslahat, serta semua larangannya mengandung kemudaratan. Ya. Kenapa kita dilarang berbuat syirik? Karena berbuat syirik, walaupun syirik kecil, itu akan menyebabkan seseorang bergantung pada makhluk. Dia sombong jadi. Pahalanya diberikan kepada yang berhak menerimanya atas dasar karunia dan rahmatnya. Hukumannya diberikan kepada yang berhak menerimanya atas dasar keadilan dan kebijaksanaan. Sehingga ketika seseorang masuk surga, itu tidak lain karena rahmat Allah. Tidak lain karena rahmat Allah. Maka mintalah dari Allah Subhanahu wa taala rahmat, ampunan, maghfirah, dan bertawakallah kepada Allah, dan selalulah ada aplikasi dawam al-iftiqar. Waalaikumsalam. Silakan. Harus ada dawam al-iftiqar ilallah dalam segala hal musibah atau kenikmatan. Iftiqar, minta sama Allah. Minta sama Allah. Selain minta sama Allah dan minta sama Allah, kalau bisa kesendiriannya terhadap Allah. Ketika berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak di tatapan manusia kalau bisa. Ya, karena kalau misalnya dalam kesendirian kepada Allah Subhanahu wa taala berdua, itu akan semakin terasa. Ketika antum tidak ada, tidak mengetahui, tidak ada yang melihat, antum semakin mengetahui bahwa Allah yang melihatnya. Tapi ketika antum tahu bahwa saya yang melihat, maka antum tahu banyaknya godaan. Merasa, oh ada yang melihat. Tapi ketika tidak ada yang melihat, antum bakal tahu dan benar-benar tahu bahwasanya hanya Allah yang melihat kalian itu. Maka minta sesuatu, meskipun kecil, remeh, mintalah kepada Allah. Meskipun hanya bait-bait di qalbu, tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebut asma-Nya yang agung di antaranya Rahman, Rahim, Malik, Mudabbir, dan seterusnya yang menunjukkan kemahagungan dan kemaharahmatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun senang dengan pujian-pujian hamba ini dan kemudian akan memberikan rizki yang melimpah. Dan sebelum meminta, akui siapa diri kita dan katakan istighfar, astaghfirullah atau bilai, atau katakan sayyidul istighfar, tuannya istighfar, kemudian meminta kepada Allah. Kenapa? Karena di situ ada pengakuan benar-benar akan kerendahan hamba. Ketika seorang raja, kita seorang raja, di bawahnya ada hamba meminta dan mengatakan dirinya hamba, dia bersalah begini-begini, minta ampunan, maka raja itu akan semakin terenyuh kalbunya. Sekarang lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada yang terkiaskan dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika hamba tersebut benar-benar mengakui kesalahannya di hadapan Allah, maka Allah Maha tahu kesalahannya dan Maha pengampun atas kesalahannya dan Maha pemberi rizki sebagai ganti dari pengampunan dari kesalahan itu. Oke, kita tutup dari program doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.